Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Ahyar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa thuluthu fardu thnain, fardul ummi idha lam tuhjab للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم حجة ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقد مر أن ولد الإبن كالإبن وإنما اكتفينا بأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى فإن كان له إخوة لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada pembahasan faridhah atau jatah faraid yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang kelima yaitu sepertiga. Siapa yang dapat sepertiga? Jatah 1 per 3 untuk siapa? Ada dua orang. Yang pertama kata Syekh Abi Syuja, wa thuluthu fardusnaini, sepertiga itu adalah jatahnya dua orang. Siapa yang dua orang tersebut? Fardul ummi idza lam tuhjabu, yaitu ibu. Ibu idza lam tuhjab. Syaratnya dia dapat 1/3 kalau tidak dihalangi. Nah, hijab di sini maksudnya adalah bukan hijab hirmah. Kan kemarin kita belajar ya. Ada jelek banget hijab. Ada namanya hijab itu ada hijab hirman. Ada hijab nuqsan, nuqsan. Hijab hirman itu menghalangi total, jadi enggak dapat apa-apa. Tapi kalau hijab nuqsan itu mengurangi, mengurangi jatah gitu. Jadi ibu itu dapatnya 1/3 kalau tidak dihijab, hijab nuqsan. Karena nanti kalau dapat hijab nuqsan dia dapatnya 1/6, begitu. Nah, kapan nih ibu dapat 1/3? Kata Syekh atau Imam Taqi bin Alisni rahimahullahu ta'ala, ibu itu lil ummi thulus. Ibu dapat 1/3 idza lam yakun lil mayyiti waladun wala waladubnin. Kalau si mayit tidak punya anak. Syaratnya jika mayit tidak punya anak. Ingat ya, kalimat walad dalam ilmu waris itu berarti anak laki, anak perempuan juga. Kalau si mayit tidak punya anak atau cucu. Tidak punya anak nih, tulis anak. Atau cucu. Begitu. Berarti kalau ibu, nih ada mayit nih. Dia punya ibu. Dia juga punya ayah. Dia punya suami. Eh, contohnya jangan begitu dah. Jangan langsung. Pokoknya contohnya ibu aja dulu. Ini kalau begini doang nih, mayit nggak punya anak, maka ibu dapat 1/3. Tapi kalau ternyata mayit punya anak, anaknya namanya Maimun, yang satu lagi namanya Laila, misalnya. Maka ibu yang tadinya 1/3 dapatnya 1/6. Begitu. Ini contoh sederhananya begitu. Jadi kalau mayit nggak punya anak, maka ibu dapat 1/1/3. Tapi kalau mayit punya anak, nah, ibu dapatnya 1/6. Jadi jatah 1/3 yang pertama untuk ibu syaratnya adalah in lam yakun lil mayit, in lam yakun lil mayiti waladun. Kalau mayit tidak punya anak. Wala isnani minal ikhwah wal akhwat. Nah, yang kedua syaratnya, wala isnani dan tidak ada dua orang daripada saudara-saudari si mayit. Jika mayit, gimana nih? Jika tidak ada, langsung aja, tidak ada dua saudara atau lebih begitu ya. Jika tidak ada dua saudara-saudari dari mayit. Nah, ini saudara-saudaranya umum. Sawa'un kanu, baik dua orang saudara-saudari itu adalah minal abawaini, saudara-saudari sekandungnya si mayit, au minal abi, atau saudara-saudari seayah saja, au saudara atau minal atau saudara-saudari dari ibu. Begitu. Jadi misalnya si mayit ini punya saudara nih, saudaranya banyak. Di sini ada Andre. Misalnya nih. Ini mayitnya namanya Budi. Misalnya. Kemudian di sini dia punya ibu. Nah, kalau kondisinya begini, saudara mayit cuman satu orang doang, ibu dapat 1/3 gitu. Tapi kalau ternyata mayit punya saudara lain selain Andri, misalnya ini saudara kandung. Kemudian dia punya saudara si ibu namanya Murni misalnya, saudara si ibu. Nah, maka dua orang saudara ini membuat ibu yang tadinya harusnya dapat 1/3 jadi 1/6 gitu. Jadi ibu dapat 1/3 kalau si mayit tidak punya saudara lebih dari satu. Kalau punya saudara lebih dari satu, yaitu dua ke atas, maka ibu dapat 1/6 gitu. Jadi ibu dapat 1/3 dengan syarat si mayit tidak punya dua saudara atau lebih. Tapi kalau saudaranya cuma satu doang nih, Andre doang nih, nah, ibu dapat 1/3. Begitu. Jadi kondisi ibu dapat 1/3, pertama jika mayit tidak punya anak. Baik anak laki atau anak perempuan atau cucu. Karena yang namanya cucu posisinya sama seperti anak. Ketika anak nggak ada, cucu itu posisi sama. Yang kedua syaratnya tidak ada dua saudara-saudari dari mayit. Baik saudara kandung, baik saudara seayah atau saudara-saudari si ibu saja. Hujjatu dzalika, dalilnya. Apa dalil kenapa ibu dapat 1/3? Kalau dengan dua syarat ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam yakun lahu walad. Kalau si mayit tidak punya anak. Wa warithahu abawahu, lalu dia mewarisi atau diwarisi oleh kedua orang tuanya, fali ummihi thuluts, maka untuk ibunya adalah 1/3. Fa in kana lahu ikhwah, tapi kalau si mayit punya saudara-saudari, ini mutlak saudara-saudarinya. Apakah li'um apa li'ab, ini mutlak. Baik itu saudara kandung, saudara saya atau saudara sibu, pokoknya ada dua saudara dan lebih. Fali ummihi sudus, maka ibu dapat 1/6. Begitu. Jadi jatah 1/3 ibu itu berubah kalau si mayit punya anak atau juga berubah si mayit kalau si mayit punya dua saudara saudari atau lebih. Berarti kalau mayit punya cuman punya satu saudara aja, ibu dapat 1/3. Begitu. Waqad marra, dan telah kita lewati, anna waladal ibni, bahwasanya cucu kal ibni hukumnya sama seperti anak laki. Bahwasanya cucu dari anak laki-laki posisinya atau kekuatannya sama seperti anak laki-laki. Jadi dia membuat si ibu yang tadinya 1/3 jadi 1/6 kalau dia ada. Begitu. Wa inna maktafaina bi akhwaini ma'a anna al-ayata waradat bi sighatil jam'i. Nah, ini penting nih. Ini kan kata kita, kata bukan kata kita, kata kita. Cuman kita tadi bilang ibu dapat 1/3 dengan catatan si mayit tidak punya dua saudara lebih gitu. Jadi kalau dua aja mayit punya anak, punya saudara, maka ibu dapat 1/6 berubah. Nah, cuman kan di Al-Qur'annya fa in kana lahu ikhwah. Nah, yang tadi itu Al-Qur'an. Fa in kana lahu ikhwatun. Falahun fali ummihi sudus. Ikhwah. Jadi sebenarnya kalau ada dua saudara pun ibu tetap dapat 1/3. Karena biar dapat 1/6 tuh harus ada ikhwah. Ikhwah itu jamak. Plural itu 3 ke atas. Nah, ya kan 1 mufrad single, 2 musanna, 3 jamak. Al-Qur'an nyebutnya ikhwah. Ini kan artinya 3 nih. 3 lebih. Namanya jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab ya 3. Begitu. 3 jamak. Tapi kenapa dibilangnya dua? Dua aja ada saudara, maka ibu dapat 1/4. Fali ummihi as-sudus. Kenapa dibilangnya cukup dua? Padahal ayatnya bilang 3. Mestinya syaratnya bukan dua, tapi 3. Berarti nanti kalau mayit punya dua saudara, ibu tetap dapat 1/3. Enggak, kata ulama enggak. Ibu dapat 1/3 kalau si mayit enggak punya saudara, tapi kalau punya saudara dua atau lebih gitu, dia dapat 1/6. Tapi kalau nggak punya kurang dari dua, satu doang gitu, ibu dapat 1/3. Padahal teksnya ikhwan. Nah, dijelasin nih. Inna maktafaina bi akhwaini, kita cukupkan saja dengan dua saudara saudari. Artinya nggak usah nyampe 3, dua aja udah cukup membuat ibu dapat 1/6. Nggak lagi dapat 1/3. Kita cukupin dua. Ma'annal ayata waradat bisighatil jam'i, padahal ayatnya waradat itu datang kepada kita, nyampe kepada kita bisighatil jam'i dengan redaksi jamak, ini 3 ikhwah begitu. Fi qawlihi ta'ala fa in kana law ikhwah li'annal jam'a. Kenapa kita cukup dua? Li'annal jam'a, karena jamak itu, ikhwah jamak itu qad yu'abbaru bihi an itsnaini. Qad yu'abbaru. Qad yu'abbaru. Ini qad ketemu sama qad itu kalau bahasa Arab at-tahqiq. Itu sighah tahqiq apa untuk membuktikan apa kepastian begitu. Tapi qad ini mestinya ketemu fi'il madhi. Fi'il madhi. Qad akala. Ini fi'il madhi nih. Ini berarti benar-benar dia sudah makan. Tapi kalau qad ya'kul, fi'il mudhari. Ini artinya qadnya bukan jadi benar-benar, tapi kadang-kadang. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, enggak apa-apa. Ayatnya bilang ikhwah jamak, tapi kan kadang-kadang. Qad yu'abbaru bihi an itsnain, kadang-kadang dua itu juga sering disebut dengan istilah jamak gitu. Kadang-kadang bahasa Arab mengakomodasi dua itu bagian daripada jamak. Jadi satu mufrad jamak itu mulanya dari dua. Kadang begitu. Walaupun memang aslinya dua itu kita sebut musanna. Tapi kadang-kadang qad yu'abbaru bihi an itsnain, kadang-kadang jamak itu sering disebutkan untuk nominal dua, begitu. Makanya kita artikan di sini bukan tiga, tapi dua saudara aja udah bikin ibu jadi 1/6, begitu. Itu dalil secara bahasa. Waqala Ibnu Abbas, ini dalil lain sebagai penguat bahwa kalimat ikhwa dalam ayat tersebut artinya boleh diartikan dua saudara, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas li Utsman radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan sama Sayyidina Ibnu Abbas pernah diskusi masalah ini. Kaifa tarudduha ila sudus? Sayyidina Utsman Ibnu Abbas nanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kaifa tarudduha, bagaimana engkau membuat, bagaimana, alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yohan. Bagaimana engkau bisa membuat ibu, kaifa tarudduha, bagaimana engkau membuat ibu ila sudusi jadi dapat 1/6. Bi akhwai ini hanya gara-gara ada dua saudara. Walaisa bi ikhwah, dan dua itu bukanlah jama, bukan ikhwah, bukan jama. Ya kan? Jadi Ibnu Abbas nanya kepada Syekh Utsman tentang ayat tadi. Karena Sayyidina Utsman pernah memutuskan sebuah perkara yang mana ibu itu justru dapat 1/6 cuman gara-gara ada dua saudara. Padahal ayatnya bilang ikhwa jama, jama itu tiga. Sayyidina Ibn Abbas nanya, kaifa tarudduha ila sudus, gimana engkau bisa memutuskan perkara bahwa ibu dapat 1/6 bi akhwa ini cuman gara-gara dua saudara. Padahal ayatnya jama ikhwa walaysa bi ikhwa, dan dua itu bukanlah jama', bukan saudara-saudara begitu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman mengatakan, la astati'u radda syai'in kana qabli, la astati', saya enggak bisa menolak sesuatu yang sudah terjadi sejak sebelumku. Saya tidak bisa radda syai'in, menolak sesuatu kana qabli, yang sudah ada sejak sebelum aku menjabat begitu. Jadi maksud Sayyidina Utsman, emang kayak gini mah dari dulu. Ini ayatnya bilang ikhwah, tapi kita bilangnya dua udah jadi ikhwah. Emang dari dulu udah begitu. Maksudnya ini ijma sahabat udah begitu. Itu. Wa madha fil buldan. Madha fil buldan udah lewat di kota. Maksudnya di negeri kita emang begitu. Wa tawaras an-nasu bihi, dan orang saling mewarisi dengan konsep begini, bahwa ikhwah itu disebutin dalam Al-Qur'an ikhwah jamak, tapi yang dimaksud adalah dua, itu sudah terjadi sebelum saya. Orang-orang sudah sepakat itu, orang-orang mewarisi dengan konsep begini. Begitu maksudnya. Jadi ini Imam Sayyidina Utsman bin Affan mau bilang ini ijma'us sahabah. Ijma'nya mengatakan ikhwah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah cukup dua, enggak perlu tiga. Dua orang sudah dikatakan sebagai ikhwah, maka ibu posisinya berubah dari 1/3 jadi 1/6 ketika ada dua saudara. Begitu. Fa asyara, maka Sayyidina Utsman bin Affan asyara, memberikan isyarat ila ijma'ihim alaihi, kepada ijma', kesepakatan sahabat alaihim terhadap masalah ini, bahwa dua saudara cukup. La yaqumuna maqamal ikhwah fi raddil ummi min ats-tsuluts ila ats-sudus. Kok loncat. Ila ijma'im 'alai qabla an azhar Ibn Abbas, sebelum Ibn Abbas, nah azhar itu nanya begitu. Secara matematis iya. Secara matematis itu tadi yang pertama. Wa qad yu'abbaru bihi, gitu. Kadang-kadang sudah disebutkan jamak walaupun cuma dua begitu. Nah ini kan ijma, jadi nambah dalil ijma. Qabla an azhar Ibn Abbas, Sayyidina Utsman bin Affan memberi isyarat bahwa sudah terjadi ijma qabla an azhar, sebelum Sayyidina Ibn Abbas azhar nanya begitu. Anhuma radhiyallahu anhumal khilaf, sebelum Sayyidina Ibn Abbas nanya tentang perdebatan itu. Wa'alam, ketahuilah, anna awladal ikhwati la yaq'ah, anna awladal ikhwah la yaqumuna maqaman ikhwah, bahwasanya awladal ikhwah, anak daripada saudara, anak saudara itu berarti keponakan mayit, la yaqumun maqamal ikhwah, tidak berposisi seperti posisi saudara fi raddil ummi dalam masalah membuat ibu minasulus jatahnya dari sepertiga ila sudusi kepada jadi seperenam. Li'annahum la yusammauna ikhwah. Karena anak-anak dari saudara itu keponakan la yusammauna ikhwah, tidak disebut sebagai ikhwah. Falam yandariju fil ayatil karimah, maka dia tidak masuk dalam kategori ikhwah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Begini maksudnya. Ini mayit. Mayit. Punya ibu. Gitu. Ibu karena enggak ada siapa, mayit enggak punya anak, mayit enggak punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, tapi ketika mayit punya anak, namanya Budi, ibu dapat 1/6. Karena ada anak. Lalu anak laki ini, Budi ini punya anak. Namanya Dado, misalnya gitu ya. Budi enggak ada nih. Ini Budi udah wafat. Ketika si mayit wafat ini Budi udah enggak ada, tapi yang ada cucu Dado. Maka ibu tetap dapat 1/6 walaupun Dado. Dado ini cucu. Jadi cucu berposisi sama seperti anak untuk membuat ibu dari 1/3 dapat 1/6. Itu kalau anak, apa kalau cucu. Cucu bisa menggantikan posisi anak, karena dia disebut dengan istilah furu. Ya, sama-sama furu. Nah, tapi kalau saudara, nah gini nih. Biar lebih jelas, mudah-mudahan jelas. Ini mayit namanya Andre ya misalnya. Kemudian dia punya saudara namanya Luffy. Luffy laki apa perempuan ya? Laki aja deh laki. Laki lah, kan kita menyentuhin yang laki. Kemudian dia punya saudara lagi namanya Akbar. Kemudian di sini juga dia punya saudara namanya Johnny. Doni. Ini saudara. Nah, ini kan ibu dapat 1/3 nih aslinya nih. Aslinya, tapi karena ada saudara-saudarin jadi 1/6. Begitu. Nah, ternyata ini Luffy udah gak ada nih. Luffy gak ada, Akbar gak, udah wafat jauh sebelum si Andre wafat. Tapi Luffy punya anak nih. Nah, anaknya namanya, ini kan saudara laki nih. Saudara laki berarti anaknya juga ahli waris, keponakan. Misalnya Luffy punya anak namanya Johan. Kemudian Akbar punya anak namanya Hamid. Nah, gitu. Ini kan udah ada dua nih. Apakah anaknya saudara itu berposisi sama? Ini anaknya dia ini bersama sebagaimana saudara, yaitu membuat ibu dapat 1/6. Ternyata tidak. Ini keponakan tidak disebut sebagai ikhwah. Karena tidak disebut sebagai ikhwah, maka dia, ini Johan Hamid, tidak membuat ibu dapat 1/6. Tapi ibu tetap dapat 1/3. Enggak ada yang menghalanginya dapat 1/3. Karena Johan sama Hamid bukanlah saudara dari mayit. Johan dan Hamid posisinya sebagai keponakan, bukan saudara. Makanya ibu tetap dapat 1/3. Karena yang membuat ibu dapat 1/6 adalah ikhwah, saudara-saudari si mayit. Sedangkan mereka ini bukan saudara-saudari. Mereka ini anak dari saudara, tidak berposisi sebagai saudara, mereka keponakan. Begitu. Itu yang dimaksud dengan wa'alam anna awlada al-ikhwa la yakumun maqam al-ikhwa. Wa'alam, ketahuilah. Nah, ini penting nih masalah Umariyah. Anna lil ummi thulutha ma yabqa ba'da fardhi az-zawji aw az-zawjati fi suratayn. Ketahuilah bahwa ibu, dan berarti ada satu lagi jatah ibu. Ini udah paham ya, mudah-mudahan nih. Ibu itu dapat 1/3 dari sisa. Jadi kadang nih, kayak kadang. Ya elah, kejatuh lagi. Tapi biarin. Anna lil ummi thulutha ma yabqa. Jadi satu bagian penting, ibu dapat 1/3 dari sisa. bukan dari harta waris, tapi dari sisa. Bagaimana itu terjadi? Ba'da fardhi zauj au zauja au zauja, setelah diberikan jatah kepada suami atau istri, fi suratin, dalam dua masalah, dalam dua gambar masalah. Ihdahuma, yang pertama, zaujun wa abawan. Masalah pertama, ibu dapat satu per tiga dari sisa, kondisinya ketika cuman ada, pertama, zaujun wa abawan, suami dan dua orang tua, ibu ayah. Ibu ayah. Nah, gitu. Ini namanya umariyah. Walil ummi thulutsul baqi wa huwa sudus. Ibu dapat 1/3 dari sisa, yaitu 1/6. Wal baqi lil abi fali zauji anis. Untuk suami dapat 1/2, setengah. Kelihatan apa enggak sih? Saya jelasin dulu begini. Oh, baca dulu. Suami dapat 1/2. Walil ummi thulutsul baqi. Ibu dapat 1/3 dari sisa, yaitu sudus 1/6. Wal baqi lil abi wa huwa thulus. Dan sisanya untuk ayah. Satu wa huwa thulus, yaitu 1/3. Nah, ini namanya umariyah. Nih, ibu dapat 1/3 dari sisa itu namanya umariyah. Umariyah itu adalah perkara yang diputuskan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ini, kondisi begini ini sebenarnya kondisi Umar, kondisi umariyah, bukan kondisi asli. Karena kalau kondisi asli, ibu itu dapat 1/3 nih, gini nih. Kita dari ini ya, dari apa namanya, dari normal. Normalnya nih, kalau posisinya begini, suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3, ayah dapat sisa. Kenapa sisa? Karena memang ayah ashabul asobat. Kan ya, kata Nabi, al-hikul fara'id bi ahliha. Berikan jatah kepada yang berhak, ahli fara'id, yaitu 1/2 dan seterusnya. Dalam hal ini, tiga orang ini yang ahli fara'id, suami dan ibu. Fama bakia, dan apa yang tersisa, fali awla rojulin dakar, maka diberikan kepada laki-laki ahli waris yang utama. Urutan asobah yang pertama adalah anak, yang kedua cucu, yang ketiga ayah. Nah, gitu. Maka ayah sisa. Tapi kalau kondisinya begini nih, teman-teman yang dirahmati Allah, ini kondisi normal nih, ini bukan umariyah. Suami 1/2, jadi 6 nih ya, jadi ada 6. Berarti suami dapat 3/6, ibu dapat 2/6, sisanya 1. Ayah dapat 1. Nah, ini nih. Ayah sama ibu itu adalah orang di level yang sama. Ketetapan kita, dan yang diyakini oleh Sayyidina Umar bin Khattab, orang laki sama orang perempuan yang berada pada level yang sama, itu laki-laki harus dapat 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain, gitu. Jadi laki-laki dan perempuan yang berada di level yang sama, itu haruslah laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Kalau begini, ayah malah kebalikan. Ayah dapat 1, ibu malah dapat 2 kali bagian ayah. Nah, makanya kondisi normal begini enggak diridhai sama Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar bikin fatwa itu, thulutsul baqi, ibu dapat 1/3 dari sisa. Nah, jadi kondisinya kalau kita pakai umariyah, ini yang normal nih enggak berlaku. Berarti gimana pembagian umariyah? Suami dapat 1/2, lalu ayah dan ibu dapat sisa. Dengan ketentuan ibu dapat 1/3 dari sisa. Ini ya, ibu. Ini sisa. Ibu 1/3 dari sisa. Gitu. Kalau begini ngitungnya gimana? Ngitungnya begini aja. Karena ibu dapat 1/3 dari sisa, Berarti ibu dan ayah ini ada tiga bagian. Ada tiga bagian, dua buat ayah, satu buat ibu. Ada tiga. Tiga dikali dua, jadinya enam. Enam bagi dua, tiga. Suami dapat tiga per enam. Sisanya kan ada tiga. Nah, karena sisanya ada tiga, ibu dapat satu per tiga dari sisa. Tiga per enam, sepertiganya itu satu per enam. Kan ya? Jadi ibu dapat satu per enam. Ayah dapat 2 per 6. Begitu. Itu kondisi pertama. Namanya umariyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan umariyah ini perkara yang hampir seluruh ulama sepakat. Walaupun ada yang gak sepakat. Tapi kebanyakan ulama sepakat. Karena ketetapan lidzakari mithlu hadzil untayain itu. Laki-laki dan perempuan yang berada dalam level yang sama. Laki-laki harus mendapat 2 kali bagian perempuan. Kalau hitungan normal kan enggak begitu. Ibu malah dapat lebih banyak dari, maka Sayyidina Umar berubah, diganti. Ibu bukan dapat sepertiga, tapi ibu dapat satu per tiga dari sisa. Kondisinya cuma dua. Ini kondisi yang pertama, yaitu kondisi suami, ibu, dan ayah. Nah, jadi ibu dapat satu per tiga dari sisa, yaitu satu per enam. Jadi dia tiga per enam, satu per enam, dua per enam. Nah, ini ayah. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, itu ya, kita baca lagi nih. Wasaniyah, kondisi yang kedua di mana ibu dapat sepertiga sisa, yaitu zaujah wa abawain. Nah, kondisinya sama sih, cuman diganti nih. Ini jadinya istri. Istri, ibu, dan... Nah, ini agak ribet nih ngitungnya nih. Istri, ibu, dan ayah. Falizaujati, maka untuk seorang istri, arubu, dia dapat satu per empat. Begitu. Wa lil ummi sulusul baki, ibu dapat sepertiga dari sisa, yaitu satu per empat juga. Wali wal baki, dan sisanya adalah lil abi, sisanya berarti dua per empat. 2 per 4 buat ayah. Li'annahu syarakal abawaini sahibu fardin. Karena ada syaraka al-far. Karena syarakal abu. Karena istri begitu mengikuti dua. Apa namanya? Li'annahu syarakal abawaini sahibu fardin. Karena ada dua. Ada yang mengikuti sahib fard. Sahib fard itu istri. Mengikuti dua ayah ibu. Fakana lil ummi thulutsama fadula anil fardi. Maka ibu dapat sepertiga dari sisa. Ntar kita hitung ya. Sepertiga dari sisa. Kenapa bisa nyampe satu per empat. Kama law syarakahuma bintun. Sebagaimana kalau dua orang ayah ibu nih. Maksudnya orang tua. Diikuti di dalamnya ada anak. Kondisinya kalau anak. Wahadha huwal madhab. Inilah pendapat madhab. Ini setelah umariyah nih. Istri 1 per 4, ibu 1 per 4, ayah 2 per 4. Tapi kalau hitungan normal itu nggak begitu. Nah, hitungan normalnya istri itu dapat 1 per 4, ibu dapat 1 per 3. Kan nggak ada anak, nggak ada saudara. Ya kan? Ayah sisa. Tapi kalau begini kondisinya, ini kan berarti jadi 12. Istri dapat 3 per 12, ibu dapat 4 per 12. 4 tambah 3, 7. Sisanya adalah 5. Ah, ini, ya, 5 sama 4 tuh, 5 itu bukan 2 kali dari 4. Itu masalahnya. Makanya Sayyidina Umar nggak boleh ini begini nih. Ayah harus dapat 2 kali bagian perempuan. 2 kali bagian daripada ibu jika dia berada dalam satu level dan nggak ada ahli waris lain. Ini kan cuma istri doang. Nah, maka kondisi yang begini nih, dihilangkan. Ini hitungan normalnya kan begitu tuh. Istri dapat 3 per 12, ibu dapat 4 per 12, ayah dapat 5. Ini kondisi normalnya kita hapus. Gak bisa begini. Nah, maka kondisinya bahwa si istri dapat 1 per 4. Ini sisa. Sisanya ibu dapat sepertiga dari sisa. Sisa. Ibu dapat 1/3 dari sisa. Sisanya kan berapa? 1/4 sisanya berapa? Sisanya 3/4. 3/4 kan gitu. 3/4, 1/3 dari sisa berapa? 1/4. Jadi 1/4 gitu. Ayah dapat 2/4. Dengan begini, ayah dapat 2 kali bagian daripada ibu. Sesuai dengan teks lidzakari mislu hadzil unsayaini, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ini namanya umariyah. Ini namanya umariyah. Yaitu dua kondisi. Ini dua kondisi ini. Ini namanya umariyah. Karena difatwakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa zahaba ibnu Suraij. Nah, ini salah satu ulama yang menyelisih. Wa zahaba ibnu Suraijin. Imam ibnu Suraij mengatakan, berpendapat ila anna lahat sulus. Bahwasanya ibu tetap dapat 1/3. Bukan 1/3 sisa. Tapi tetap dapat 1/3 kamilan. Dalam secara sempurna fi surat ini dalam dua kondisi yang tadi. Lidhahiril ayat karena ada teks. Benar, teks ayatnya kan emang bilang ibu dapat 1/3 gitu. Nah, cuman Sayyidina Umar teks ini juga bertentangan dengan teks itu. Maka teks lidzakari mislu hadzal unsain. Maka kemudian Sayyidina Umar bikin fatwa begitu. Fatwa Sayyidina Umar bukan cuman Umariyah ya. Ada nanti fatwa Hajariyah namanya. Ntar kapan waktu ketemu Hajariyah gitu. Jadi Hajariyah hab anna abahu hajaron gitu. Udah anggap aja bapaknya batu. Ini Hajariyah namanya. Ntar kapan waktu kita ketemu Hajariyah. Li zahiril ayah wa qila ghairu dzalik, tapi dikatakan ghairu dzalik selain itu. Maksudnya li ghairu dzalik ini maksudnya mungkin fatwa Ibnu Suraij. Ibnu Suraij punya fatwa yang berbeda. Wallahu a'lam. Tapi pada intinya inilah Umariyah yang kondisi ibu di mana ibu 1/3 tapi 1/3 dari sisa. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok masuk. Yang kedua nih ya. Wal itsnaini fasa'idan minal ikhwah. 1/3 kan ada 2 orang ya. Pertama ini baru ibu doang nih. Ayo kita terusin dah. Nomor 2 yang dapat 1/3 kata Syekh Abi Syuja, itsnaini fasa'idan, 2 orang lebih. Minal 2 orang atau lebih minal ikhwati daripada saudara, wal akhwat atau saudari, min waladil ummi dari saudara-saudari seibu, dzukuruhum wa inatsuhum fihi sawa, laki-lakinya dan perempuannya sama. Jadi saudara-saudari sekandung, saudara-saudari seayah itu beda. Ini nambah jelas. Mudah-mudahan cukup waktunya nih. Ini udah mari. Mudah-mudahan paham. Waduh, mikir jatuh. Tes 1 bisa. Maria. Yang kedua dapat 1/3 adalah 2 atau lebih dari saudara-saudari seibu. Bukan seayah sekandung, bukan. Kalau saudara seayah itu dapatnya asobah. Saudara sekandung dapatnya asobah. Cuman kalau saudara seibu dapatnya fard, yaitu 1/3 rame-rame gitu. Dan dia nggak ada syarat nih. Ya syaratnya sih kalau mayit nggak punya anak. Pertama syaratnya mayit nggak punya anak. Mayit nggak punya anak laki maksudnya. Anak laki. Karena kalau anak perempuan, saudara si ibu tetap dapat. Yang kedua, mayit nggak punya ayah. Dah, 2 kondisi ini membuat si saudara-saudari si ibu dapat 1/3 buat rame-rame. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka itu lebih dari ini surat An-Nisa ayat 12 ini ya, masih di ayat 12. Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau mereka saudara-saudari lebih daripada dua orang, maksudnya dua orang lebih begitu. Fahum syuraka'u fusulus, maka mereka mendapatkan 1/3 rame-rame. Wa hadzihil ayat nazalat fi waladil ayat ini turun untuk anak daripada ibu, jadi saudara si ibu. Sedangkan saudara seayah, saudari seayah, saudari kandung, saudara-saudari kandung, dan saudara-saudari seayah, itu ada di ayat terakhir surat An-Nisa. Maka dalil yang kemarin tuh tentang Jabir bin Abdullah, kan gitu. Jabir bin Abdullah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, saya punya 7 saudari. Nah, lalu turun tuh ayat itu. Nah, maka ayat itu untuk saudara-saudari seayah dan sekandung. Kalau yang ayat-ayat 12 ini untuk saudara-saudari seibu. Yaitu dijelasin dapat 1/6 kalau sendiri. 1/3 kalau rame-rame. Begitu. Wahadil ayat nazalat fuladilum bidalil dengan dalil kira'atu Sa'ad wa ibn Mas'ud. Dengan dalil bahwa ada kira'at berbeda dari ayat ini. Dari bacaannya, dari kira'atnya Sa'ad dan juga ibn Mas'ud radhiyallahu anhumah. Bacaan beliau walahu akhun au ukhtun min Ini kira'ah syadha ya, kira'ah syadhanya enggak dipakai sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa memang ini untuk saudara-saudari sibu, ini adalah kira'ah syadhanya menunjukkan. Padahal kira'ah syadha juga enggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Yang jelas ini kenapa untuk saudara-saudari sibu, karena saudara-saudari saya udah dijelasin pakai hadis Jabir. Yaitu di ayat terakhir surat An-Nisa. Maka ketika penyebutan ikhwah lagi di ayat ke-12 ini diartikan sebagai saudara-saudari seibu. Karena saudara-saudari seayah udah disebutin di ayat terakhir An-Nisa dan dijelasin pakai asbabun nuzul bahwa itu kondisi Jabir. Dan Jabir tuh lagi nanyain ke Nabi tentang saudara-saudari kandungnya begitu. Iya. Walahu wal qira'atu syadzahna. Dan kira asyadha kal khabar itu seperti khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan yang saya sendiri kagak sepakat. Karena enggak begitu. Al kira asyadha itu sama seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayajibul amalu bihi, maka wajib amalkan. Jadi untuk menguatkan bahwa kira asyadha ini menjadi pembanding ayat. Jadi kita amalin sesuai kira asyadha. Padahal enggak, kira asyadha enggak jadi apa-apa. Gitu. Ini juga bukan perkataan Sayyidina Imam Taqiyuddin Alis. Ini perkataan Al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari mengatakan demikian. Tapi qultu, saya bilang, kata Imam Taqiyuddin Alis ini, wa fil istidlali bidzalika nadhar, mengambil dalil dengan qira'ah syadzah tadi itu perlu diperhatikan. Maksud ada nadhar. Li'anna syadzah la takunu Qur'anan, karena qira'ah syadzah itu bukan Qur'an. Li'adami tawaturi, karena tidak memenuhi kriteria tawatur, wala khabaron, dan ini juga bukan khabar, bukan hadis Nabi. Li'annahu lam yaksid bihal khabar, karena emang qira'ah syadzah itu bukan dimaksudkan sebagai hadis. Kalau hadis kan Nabi Muhammad yang ngomong. Waqad sarraha bihadha an-Nawawi fi syarh Muslim fa'rifu, dan ini telah dieksplisitkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ad-Dibat syarah sahih Muslim fa'rifu, ketahuilah. Jadi intinya ayat ini, ayat 12 yang ngomongin ikhwah ini untuk saudara-saudari sibu. Karena ayat ikhwah yang ada di ujung An-Nisa itu udah disebutin sebagai peristiwa Jabir. Jabir itu lagi ngomongin saudara-saudari kandungnya. Maka ayat ini kita pahami sebagai saudara-saudari si ibu. Dia dapat 1/3 rah. Jadi begini kondisinya. Ini mayit. Ini mayit. Kemudian dia punya apa namanya, saudara si ibu namanya Abdul, kemudian ada lagi namanya Raihan, saudari si ibunya ada satu lagi namanya, atau dua aja dah, dua kan udah cukup. Nah, maka mereka berdua ini dapat 1/3 rame-rame, 1/3 rame-rame gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau saudara si ibunya sendiri, kalau sendiri dia 1/6. Tapi kalau rame-rame 1/3. Ini dia dua pihak yang dapat 1/3 dari jatah waris. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. insyaallah kita lanjut besok. Besok kita masuk ke faraid yang ke terakhir yaitu 1/6. Insyaallah besok. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Saya mohon koreksi. Bisa melalui kolom komentar. Atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini ada Jawahir Kalamiyah. Jam 9 pagi.